Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada di 1476 AM, juga para pendengar radio kita FM di Cirebon di frekuensi 94,3 FM, juga orang-orang Wong Jogja melalui Radio Islamic Center Binbaz di 107,8 FM Yogyakarta. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Dan pembahasan kita sudah sampai pada amalan-amalan malaikat. Di antara amalan tersebut adalah doa. Sudah 6 golongan manusia yang secara khusus didoakan oleh para malaikat. Pertama, orang yang sedang mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Kedua, orang yang duduk di masjid menunggu sholat atau ba'da sholat. Ketiga, orang-orang yang ketika sholat berada di sof-sof yang terdepan. Keempat, orang yang menyambungkan sof dan mengisi sof yang kosong. Kelima, orang yang bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan poin terakhir kemarin, orang yang berinfak di jalan Allah. Setiap hari begitu. Kita teruskan ke kelompok yang ketujuh. Yang juga akan didoakan oleh para malaikat adalah orang yang makan sahur ketika akan melakukan saum. Baik saum yang sunnah apalagi yang fardu. Disunnahkan bagi kita semua untuk makan sahur terlebih dahulu. Karena di dalam sahur ada barokah. Secara ilmiah, sahur itu menguatkan. Sahur juga menyebabkan kita ini tidak akan terlambat menunaikan sholat subuh. Dan salah satu di antara keutamaan sahur adalah orang itu didoakan oleh para malaikat di samping dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memuji orang-orang yang makan sahur. Dan para malaikat memintakan ampunan dan mendoakan rahmat bagi orang-orang yang makan sahur. Sebagaimana sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis ini riwayat Imam Ibn Hibban dengan sanad yang hasan sebagaimana kehasanannya dijelaskan dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Hadisnya nomor 1651. Makna salawat Allah sudah sering kita jelaskan, artinya pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Salatullahi ala abdih sana'uhu alaihi indal malaikah. Demikian Imam Abu Aliyah menjelaskan pujian salawat Allah kepada seorang hamba, maknanya pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Adapun salawatnya para malaikat, maknanya doa memintakan ampunan dan rahmat. Oleh karena itu, orang yang sedang makan sahur oleh Allah dipuji di hadapan para malaikat. Oleh para malaikat, orang itu dimintakan ampunan dan rahmat. Selama makan sahur, orang itu didoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ini menunjukkan dahsyatnya sahur. Oleh karena itu, maka jangan abaikan makan sahur sekalipun dengan menu makanan seadanya. Sekalipun harus hanya dengan seteguk air. Karena dalam sahur terkandung banyak kebaikan, dan salah satu kebaikannya adalah memperoleh salawat baik dari Allah Azza wa Jalla ataupun dari para malaikat, dan salawat malaikat maknanya adalah doa. Inilah golongan yang ketujuh yang akan didoakan secara khusus oleh para malaikat. Kedelapan, malaikat pun mendoakan orang yang sedang saum, baik selama saumnya maupun ketika dia itu makan ketika berbuka. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diterima dari Ummu Amarah ibnatu Ka'ab al-Ansari radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala 'alaiha faqaddamat ilaihi ta'aman faqala kulli faqalat inni sha'imatun faqala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna sha'ima tusalli alaihi al-mala'ikatu idza ukila indahu hatta yafraghu wa rubbama hatta yashba'u. Kata Ummu Amarah, Nabi alaihi salatu wasallam masuk menemuinya, lalu faqaddamtu ilaihi ta'aman, aku menyajikan makanan kepada beliau, disuguhi makanan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ummu Amarah, kulli, makanlah kamu dari makanan ini. Ummu Amarah menjawab, inni sha'imatun, aku sedang saum. Maka berkatalah Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya orang yang saum didoakan oleh para malaikat apabila di hadapannya ada makanan yang dimakan, sampai mereka selesai makannya atau kadang sampai mereka kenyang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 782, bab as-siyam. Lalu berkata Imam At-Tirmidzi, hadza hadithun hasanun sahihun. Hadis ini hadis yang hasan sahih. Selain Imam At-Tirmidzi, juga Imam Ibnu Majah meriwayatkan ini di dalam sunannya, juga Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hadis ini mengisyaratkan bahwa ketika orang yang sedang saum ada yang makan di dekatnya, di hadapannya atau di sampingnya, maka selama itu para malaikat akan mendoakan orang yang saum itu. Dan ini disebabkan karena penderitaan secara psikis yang dialami oleh orang yang saum, dia saum tapi di hadapannya ada yang sedang makan. Pasti jiwanya merasa, kata orang Sunda mah, kabita. Kabita itu tertarik, ingin. Ingin apa? Ingin makan. Makanan yang dimakan oleh orang itu. Ada keinginan, ada hasrat. Bisa ngiler, apalagi aroma makanannya menyebar, tercium oleh dia. Dalam keadaan dia sangat lapar. Tapi dia tahan, dia mempertahankan saumnya. Maka penderitaannya seperti itu tidak sia-sia. Karena malaikat mendoakan dengan doa permintaan ampunan dan rahmat. Malaikat sholawat kepada orang seperti itu. Inilah golongan ke-8 orang yang didoakan oleh para malaikat, yaitu orang yang ketika sedang saum ada orang yang makan di hadapannya atau di dekatnya. Ke-9, malaikat pun mendoakan orang yang melayat orang-orang yang sedang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Dan ini memang termasuk salah satu hak sesama muslim atas muslim yang lainnya. Bila dia sakit, dia berhak untuk dilayat oleh saudaranya yang sehat. Dengan kata lain, saudaranya sehat berkewajiban untuk melayat saudaranya yang sakit. Karena apa? Karena memang Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan begitu. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang itu ada 6, salah satunya idza marida. Apabila dia sakit, falyaudhu. Hendaklah saudaranya itu melayatnya. Falyaudhu memakai lam amr. Hendaklah dia melayatnya. Dan perintah menunjukkan wajib. Pertama ada perintah. Yang kedua memang sunnah Nabi SAW, setiap ada seorang sahabat yang sakit selalu beliau menengok. Nah, yang ketiga ada iming-iming. Apa iming-imingnya? Ya ada sesuatu yang membuat orang tergiur dengan iming-iming ini. Iming-imingnya berupa apa? Berupa dijanjikannya diberikan buah-buahan oleh Allah Azza wa Jalla dari surga, dicurahkan juga rahmat, dan didoakan oleh 70 ribu malaikat. Mendoakannya bukan sebentar-sebentar, tapi seharian. Kalau melayatnya pagi hari, malaikat mendoakan dari pagi sampai sore. Kalau melayatnya sore hari, malaikat mendoakan dari sore sampai pagi. Padahal mungkin melayatnya cuma 5 menit, 10 menit. Karena memang sunnahnya melayat orang sakit itu tidak berlama-lama. Karena kalau berlama-lama akan membebani baik secara fisik ataupun psikis orang yang sakit tadi. Kita pulang dia tambah parah malah. Maka disunnahkan sebentar. Nanya kabar, mendoakan, memberikan sesuatu yang menggembirakan dia, setelah itu pulang. Nah, melayatnya sebentar, 5-10 menit atau 15 menit. Tapi orang itu setelah pulang masih tetap didoakan oleh 70 ribu malaikat. Sebagaimana diterangkan di dalam sebuah hadis yang diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Alhamdulillah. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yaqulu idza 'ada ar-rajulu akhahu al-muslim masha fi khurafatil jannah hatta yajlisa. Fa idza jalasa ghamaratuhu ar-rahmah. فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, bila seseorang melayat saudaranya yang sakit, berarti dia itu sedang berjalan di areal perkebunan buah-buahan yang mudah untuk dipetik di surga. Sampai dia duduk di samping orang yang sakit. Bila dia duduk, rahmat akan tercurah kepada orang itu. Dan bila melayatnya itu di pagi hari, bersolawatlah 70.000 malaikat kepada orang itu sampai sore. Dan apabila melayatnya sore hari, bersolawatlah 70.000 malaikat kepada orang itu sampai subuh, sampai pagi. Jadi ada tiga keutamaan yang dijelaskan dalam hadis ini bagi orang-orang yang melayat orang-orang yang sakit. Yang pertama, dia dianggap sedang berjalan menuju taman-taman buah-buahan di surga yang sangat mudah untuk dipetiknya. Yang kedua, selama duduknya dicurahi rahmat. Dan yang ketiga, didoakan oleh para 70.000 malaikat. Seharian didoakan. Selain orang itu juga doanya itu akan didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena orang itu jaraknya sedang dekat dengan Allah. Karena apa? Karena Allah sedang dekat orang yang sedang sakit. Kalau kita melayat orang sakit, berarti kita berada di dekat orang sakit, sama dengan berada dekat dengan Allah. Dalam salah satu hadis kudsi, Allah berfirman, Ya Ibn Adam, maridtu walam ta'udni. Hai Bani Adam, aku sakit, tapi engkau tidak melayatku. Maka anak Adam menjawab, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu, engkau penguasa semesta alam. Maka Allah menyatakan, Amma alimta anna abdi fulanan marid. Walam ta'udhu. Amma alimta idha udtahu wajadtani indahu. Kata Allah Azza wa Jalla, tapi bukankah kamu tahu bahwa ada hamba aku tuh yang sakit, tapi kamu tidak melayatnya. Padahal apabila kamu melayatnya, kamu akan mendapati aku berada di sampingnya. Samping orang yang sakit itu. Syaikh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan, hadis ini mengisyaratkan orang yang sedang sakit dekat dengan Allah. Dan kedekatan jarak orang itu dengan Allah menunjukkan doanya dikabul. Idza sa'alani ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadaku kepadamu tentang aku, jawab, aku dekat. Aku menjawab semua doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Kalau dekat, dijawab doanya, dikabulkan. Ya, berarti empat tuh keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang melayat orang yang sakit. Dia berjalan menuju taman surga. Dia selama duduknya dicurahi rahmat. Selama duduknya dengan dekat dengan Allah, dan itu dikabul doanya. Dan ada 70.000 malaikat yang bersolawat kepada orang itu seharian. Kalau melayatnya pagi, malaikat mendoakannya dari pagi sampai sore. Kalau melayatnya sore, maka malaikat mendoakan dari sore sampai pagi. Makanya Syaikh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan, disunnahkan melayat orang yang sakit itu pagi atau sore. Jangan siang, jam 1, jam 2 melayat. Nanti apa? Nanti malaikat mendoakannya hanya sejak jam 2 sampai sore. Sebentar kan? Bukan terlarang, boleh-boleh saja. Cuma sayang. Tapi kalau dari pagi gitu ya melayat, ah itu terus malaikat mendoakan sampai sore. Dan ini memberi keuntungan yang lebih kepada kita. Inilah kelompok yang ke-9 yang didoakan oleh malaikat, yaitu orang yang melayat orang yang sakit. Ke-10, malaikat mendoakan, mengaminkan, bukan mendoakan, afwan. Malaikat mengaminkan doa orang yang sedang melayat orang sakit atau melayat si mayit, bertakziah kepada keluarga mayit. Semua perkataan orang yang sedang melayat, baik orang sakit atau orang mati, itu diaminkan oleh para malaikat. Ini yang menyebabkan doa orang yang melayat itu dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena ada yang mengaminkan. Siapa yang mengaminkannya? Para malaikat. Makanya hendaklah orang yang melayat, baik yang sakit ataupun yang meninggal, hendaklah berkata-kata yang baik-baik saja. Separah apapun kondisi orang yang sakit itu. Dengan mengatakan, nah penyakit begini enteng, insya Allah sembuh besok lusa juga, insya Allah sabar aja. Semoga Allah menyabarkan kamu, semoga Allah segera mengangkat penyakitmu, mengembalikan kesehatan kamu, dan beraktivitas sebagaimana biasa. Walaupun kita tahu ini parah banget, besok lusa mungkin mati, mungkin dalam hati ya. Tapi jangan diungkapkan itu. Jangan saya mengatakan, wah tetangga saya persis penyakit begini mati. Wah, itu stres orangnya. Di samping nanti malaikat mengaminkan loh. Amin, nanti begitu loh. Ya. Maka jangan ucapkan perkataan-perkataan buruk. Ucapkanlah perkataan baik yang mengandung optimisme, pengharapan. Dijelaskan dalam salah satu hadis yang diterima dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, "Idza hadartumul maridha awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun." Kata Ummu Salamah, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Apabila kalian mendatangi orang yang sakit atau mayit, maka katakanlah kebaikan. Katakanlah perkataan-perkataan yang baik." Karena sesungguhnya para malaikat akan mengaminkan apa saja yang kalian katakan ketika itu. Ada umpah orang mati dalam keadaan bergelimang maksiat, tapi dia muslim. Jangan kita ungkit, aduh orang ini kayaknya entah di neraka mana ya. Sebab pekerjaannya judi, mabuk, zina, mengganggu orang. Kayaknya neraka paling bawah deh. Jangan. Nanti para malaikat mengaminkan. Kita katakan semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Semoga di luar sepengetahuan kita dia ini tobat dan husnul khatimah. Tobatnya ibadah di akhir hayatnya tidak kita ketahui. Sehingga menghapus semua dosanya seperti bayi lagi. Kemudian setelah itu dia beribadah dengan sebenar-benarnya tanpa kita ketahui. Ya semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Katakan perkataan-perkataan yang baik. Dan malaikat nanti akan mengaminkan. Fa'innal malaikata yu'amminuna ala matakulun. Para malaikat mengaminkan apa saja yang kalian katakan ketika itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Itulah yang ke-10. Ke-11. Malaikat pun akan mengaminkan doa seseorang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan tadi. Oleh karena itu, salah satu adab ketika berdoa agar doa kita dikabul, jangan egois. Jangan hanya berdoa untuk diri sendiri dengan melupakan orang lain, tapi doakan juga orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Kalau kita umpamanya mengetahui ada saudara kita, kawan kita, sahabat kita yang sedang kesulitan. Kesulitan uang, kesulitan ekonomi. Kita doakan, ya Allah, saudara saya si Fulan sedang berada dalam kesulitan. Tolong ya Allah, lancarkan rizki untuknya, limpahkan rizki untuknya. Berikan karuniamu, sebagian dari karuniamu kepadanya. Lepaskan dia dari kesulitan itu. Maka insya Allah akan dikabul. Dan malaikat mengaminkan doanya sekaligus mendoakan kepada kita dengan isi doa yang sama dengan doa kita kepada orang itu. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku walaka mithluhu." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah ada seorang pun muslim yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudara yang doakan itu, kecuali malaikat mengaminkan lalu mendoakan walaka mithluh, dan bagimu seperti isi doamu. Jadi kita pun memperoleh isi doa yang sama dengan isi doa kita. Ya Allah, limpahkan rizkimu kepada saudara saya yang sedang kesulitan. Malaikat, amin, dan bagimu seperti itu. Ya Allah, lancarkan rizki orang ini. Tapi jangan dikasih tahu tuh ke saudaranya. Pas besoknya ketemu, sudah datang rizki belum? Kok kamu tahu sudah datang rezeki saya? Kan saya doakan kemarin 10%. Wah, minta bagian lagi. Hilang sudah doanya, hilang sudah pahala dari doanya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau ada kawan atau saudara mau berangkat haji atau umroh, minta tolong doakan saya di sana. Pulang dari sana jangan ditagih. Jangan ditanyakan, saya didoakan enggak di sana? Biarkan, mau didoakan mau tidak biarkan. Karena apa? Karena kalau ditanya bingung itu si saudaranya yang haji atau umrah tersebut. Kalau umpamanya dia benar-benar mendoakan lalu bilang, oh ya doakan, berarti bukan dhahril ghaib lagi, bukan tanpa sepengetahuan lagi, dan itu bisa mengurangi kemungkinan dikabulkannya doa. Tapi kalau dia lupa di sana sebenarnya nggak mendoakan, bingung dia. Kalau terus terang, aduh maaf lupa, bisa marah. Akhirnya bisa berbohong, oh, iyalah pasti didoakan. Padahal enggak. Makanya udah jangan ditanya, jangan ditagih. Didoakan enggak saya? Jangan. Biar mau didoakan, mau tidak. Kalau umpamanya tidak didoakan, takdir Allah tidak kita tidak didoakan. Orang itu dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendoakan kita. Biarkan. Dalam riwayat lain, Ummu Darda radhiyallahu anha berkata, haddatsani sayyidi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man da'a li akhihi bi dhahril ghaib qala al malakul muwakkalu bihi amin wa laka bimitslih. Kata Ummu Darda, telah menceritakan kepadaku tuanku. Yang dimaksud tuanku ini suaminya, yaitu Abu Darda. Ummu Darda itu begitu khidmat kepada suaminya. Sampai saking khidmatnya suaminya disebut sayyidi. Sampai disebut tuanku. Menunjukkan betapa agungnya itu suaminya dalam pandangan dirinya. Haddatsani sayyidi. Tuanku telah memberitahukan kepadaku bahwa dia mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, siapa orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudara yang didoakan tadi, berkatalah malaikat yang ditugaskan untuk itu, amin, dan bagimu seperti isi doamu. Nah, di sini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Dzikir wa Du'a. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyatakan, fafihi jawazu tasmiyatil mar'ah zawjaha sayyidaha wa tawqirahu. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan bolehnya seorang istri menyebut suaminya dengan sebutan sayyid dan menghormatinya, memuliakannya. Itu diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, juz yang ke-17 halaman ke-50. Itulah golongan yang ke-11 yang didoakan oleh para malaikat, yaitu orang-orang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya tadi. Ke-12, ketika seorang mukmin mati, ruhnya dicabut, dan ketika keluar, ruhnya itu didoakan oleh para malaikat, seluruh malaikat penghuni langit dan bumi. Begitu keluar, didoakan. Sebaliknya kalau orang kafir begitu keluar dilaknat. Keluar dari jasadnya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Idza kharajat ruhul mu'min talaqqaha malakan yas'udaniha." Qala Hammad fa dzakara min taybirihiha wa dzakara al-misq. Qal wa yaqulu ahlu as-sama' ruhun thayyibah ja'at min qibalil ard sallallahu alayka wa ala jasadin kunti ta'murinahu fayantaliqu bihi ila rabbih azza wa jalla thumma yaqul intaliqu bihi ila akhiril ajal. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila ruh orang mukmin keluar dari jasadnya, disanggahlah dia oleh dua malaikat. Kemudian dibawa naik dia. Kata Hamad, disebutkan betapa wanginya aroma yang keluar dari ruh itu, dan disebutkan aromanya juga aroma minyak kasturi, misik. Berkatalah makhluk penghuni langit, yaitu para malaikat, ruh yang baik yang datang dari arah bumi, semoga Allah bersolawat kepadamu dan kepada jasad yang dahulu kamu isi, kamu makmurkan. Didoakan itu oleh para malaikat. Kemudian dibawalah naik ruh itu kepada Allah Azza wa Jalla ke langit. Itu kalau siapa? Kalau orang mukmin. Adapun orang kafir, wa innal kafira idza kharajat ruhuhu wa dzakara min natniha wa dzakara la'nan wa yaqulu ahlu as-sama' ruhun khabitha ja'at min kibalil ard. Kalau orang kafir begitu ruhnya itu keluar dari jasadnya, menebar aroma bau busuk yang lebih bau daripada bangkai terbau yang ada di muka bumi. Lalu dilaknat oleh para malaikat. Oleh karena itulah maka ruhnya pun didoakan beserta jasadnya. Kalau orang mukmin begitu keluar didoakan dengan doa kebaikan oleh malaikat, baik ruhnya ataupun jasadnya. Kalau orang kafir dilaknat. Berdasarkan hal itulah maka kita tahu malaikat pun mendoakan kebaikan bagi ruh orang mukmin ketika ruh itu dicabut. Itu yang ke-12. Ke-13, malaikat pun mendoakan orang-orang mukmin ketika orang mukmin itu menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim di akhirat agar mereka selamat. Dengan doa Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id, "Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah fa qala innan nasa yu'raduna 'ala jisri jahannam." Wa 'alaihi haskun wa kalalib yakhthifun nas. وَبِجَمْبَتَيْهِ الْمَلَائِكَةُ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ اللَّهُمَّ سَلِّمْ. Kata Abu Sa'id, Rasul selesai menjelaskan tentang syafaat. Di antara syafaat ini, beliau menjelaskan bahwa manusia nanti disodorkan kepada jembatan di atas neraka jahanam. Jembatan ini disebut أَحَدُ مِنَ السَّيْفِ adaqu minasy'arah, lebih tajam daripada pedang, lebih kecil daripada rambut. Adapun kalau lebih kecilnya satu rambut dibelah 7, wallahu alam, tidak ada keterangan yang sahih tentang hal itu. Tapi keterangan yang menyatakan bahwa jembatan ini lebih tajam daripada pedang, lebih kecil daripada rambut, ya ada. Salah satunya riwayat yang dinukil oleh Al-Hafidh Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Selain itu licin, muzillah, membuat orang tergelincir. Selain itu apa? Wa alaihi haskun wa kalalib. Ada besi-besi yang memakai pengait lalu menyambar, mengait orang-orang yang lewat di atas jembatan itu. Tambah susah. Terus gelap lagi. Tidak kelihatan, tambah susah. Sudah dalam kondisi gelap, ya. Jembatannya super kecil, lebih kecil daripada rambut. Licin lagi, membuat orang tergelincir. Sudah gitu, ada apa? Ada besi-besi yang mengait, menyambar orang-orang yang menyeberang di sono. Tanpa besi itu aja sudah susah. Apalagi dengan ada besi. Kalau hanya kecil saja tapi terang benderang, lalu tidak ada besi apa-apa, itu sudah susah. Ini ya ditambah licin, tambah sangat kecil, ditambah juga umpamanya tadi disebutkan gelap gulita, ditambah ada apa? Ada besi-besi yang menyambar-nyambar. Tapi di kedua tepi jembatan itu ada para malaikat yang berdoa, Allahumma salim, salim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dengan sanad yang sahih. Jadi malaikat mendoakan seperti itu. Ya. Berdasarkan hal itulah maka orang-orang mukmin kelak ketika menyeberang Shiratal Mustaqim akan didoakan keselamatan oleh para malaikat. Itulah 13 golongan orang-orang yang memperoleh doa kebaikan dari para malaikat. Nanti insya Allah kita akan menjelaskan, selain mendoakan kebaikan, malaikat juga melaknat dan mendoakan keburukan loh. Ada orang-orang tertentu, bukan hanya orang kafir, bahkan orang muslim yang juga dilaknat oleh para malaikat ketika di dunia. Siapa saja orang-orang yang dilaknat oleh para malaikat dari kalangan kaum mukminin, mereka ada 6 golongan. 6 golongan ini nanti akan kita bahas pada waktu hari Selasa yang akan datang. Kalau hari Selasa sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu yang cukup banyak untuk bertanya jawab. Dipersilakan kepada para pendengar baik Radio Roja Bandung, Radio Kita FM Cirebon, Radio Islamic Center Binbas di Jogja, untuk mengajukan pertanyaan baik telepon ataupun SMS atau WhatsApp yang nanti akan dibacakan sekali lagi. Dan dipersilakan kepada Pak Muzayyin untuk memandu acara tanya jawab ini dengan para pendengar. Alhamdulillah. Fadol. Iya, syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Subhanallah, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan di pagi hari ini. Dan insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Khatuliman azanallahu ayakum, para pendengar Radio Roja Bandung, Radio Kita FM Cirebon, serta Radio Islamic Center Binbat Yogyakarta. Kita akan buka sesi tanya-jawab. Kami persilakan bagi para pendengar semua bisa menelpon langsung kepada Ustaz Abu Haidar melalui line telepon di nomor 022-868-62637. Sekali lagi di nomor 022-868-62637. Bagi Anda yang akan bertanya melalui pesan singkat, WhatsApp maupun SMS, bagi para pendengar Radio Roja Bandung bisa melalui nomor 0811227-1476. Bagi pendengar Kita FM Cirebon melalui nomor 0852109439. Dan pendengar Radio Binbas Yogyakarta melalui nomor 0815688107. Kita akan angkat terlebih dahulu penelpon, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu'alaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Tolong radionya agak dikecilkan, Pak. Pak Taufik, ya? Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, saya Pak Taufik. Apa kabar juga? Ustaz mau tanya, ya. Kalau selagi wukuf di Arafah, harus diperbanyak dikir apa? Ya. Yang kedua, kalau masuk mengerjakan sholat itu setelah wukuf, sholat maghrib dengan isya itu di Arafah atau di Muzdalifah, sunnah rasulnya gitu. Iya. Terus yang ketiga, kalau masuk Masjidil Haram, yang kita lakukan pertama itu salat tahlil masjid atau tawaf, Ustaz. Iya. Itu aja, Ustaz. Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Taufik di Marga Asih. Ada tiga pertanyaan, semuanya berkaitan dengan haji ya. Pertama, ketika wukuf di Arafah, wukuf artinya berdiam diri di Arafah sejak zuhur sampai maghrib. Apa yang harus dilakukan? Iya, yang dianjurkan adalah memperbanyak istighfar, tobat, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, membaca Al-Quran. Hindarkan perkara-perkara mubah yang tidak ada manfaatnya. Banyak orang-orang jamaah haji karena lama ya, dari zuhur sampai maghrib gitu, sholat zuhur dulu 2 rakaat, lalu salam, lalu langsung asar di jamak qasar 2 rakaat juga salam, lalu setelah itu berdoa. Apa doanya? Bebas, dengan bahasa Arab bagus, dari ambil dari Al-Quran, dari hadis yang sahih, atau dengan bahasa kita. Lebih cenderung lebih dianjurkan memperbanyak tobat, memperbanyak memohon ampun kepada Allah. Lalu silakan meminta apapun yang kita inginkan, baik untuk kemaslahatan dunia apalagi akhirat. Lalu banyak juga membaca Al-Quran. Hindarkan belanja-belanja, ya foto-foto, naik unta di foto. Aduh, hindarkan. Itu bisa menghapus apa? Pahala ibadah haji kita. Karena apa? Karena fotonya nanti pasti dipajang, ditempel di Facebook, ditempel di ruang tamu. Untuk apa? Agar orang-orang tahu kita pernah ke Arafah. Riya itu namanya. Maka tidak boleh. Hindarkan hal itu. Upayakan jangan sampai orang tahu tentang ibadah yang kita lakukan, karena memancing orang tahu berharap untuk dipuji, dianggap hebat. Oh, berarti kita sudah ke sono gitu. Ya. Silakan baca Al-Quran, ya, berdoa, wirid, bertobat, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Terus sampai maghrib. Setelah maghrib, langsung biasanya makan dulu di sana. Biasanya sebelum maghrib juga sudah makan. Begitu maghrib, bongkar itu tenda. Siap-siap seluruh barang-barang dibawa dan kita berangkat langsung ke Muzdalifah. Tidak sholat di sana. Sunnahnya Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sholat maghrib di sana, di Arafah. Tapi sholat maghrib dan isyaknya nanti di jamak qasar di Muzdalifah. Banyak kesalahan orang sholat di sana, terus ngabobodo lagi ke jamaahnya. Ngabobodo itu apa ya? Berbohong. Wah, itu ke Muzdalifah itu macet lama loh. Oh, bisa sampai subuh gak sempat. Itu bohong itu. Betul macet, tapi dekat kok. Paling setengah jam, paling lambat 1 jam juga sudah sampai di Muzdalifah. Karena pemerintah Saudi juga sudah mengatur sedemikian rupa semacet-macet jamaah haji nanti tidak akan sampai tengah malam sampai di Muzdalifah, enggak. Kalau ada pembimbingnya yang menyatakan, oh kita sholat di sini gak akan keburu di sana, itu bohong. Ya, paling 1 jam, maksimal 2 jam dengan kemacetan sudah sampai. Jam 8, jam 9 sudah sampai di Muzdalifah. Silakan berwudu, banyak air di sana, WC-WC umum di sana. Antrian ada tapi sedikit. Setelah itu silakan lakukan sholat. Sholat maghrib dulu 3 rakaat, setelah itu isya 2 rakaat di jamak qasar, berjamaah di Muzdalifah. Kekeliruan orang kalau sholat duhur dan isya, sholat maghrib dan isyanya di Arafah, itu salah, itu keliru. Kalau ada orang lain begitu, jangan diikuti. Kalau rombongan kita begitu, kita jangan ikut sholat, nanti saja di sana. Walaupun harus ikut berjamaah dengan rombongan orang lain, atau walaupun harus sholat sendirian di sana, di Muzdalifah. Jadi sunnahnya di Muzdalifah itu, sholat maghrib dan isya di Muzdalifah dan bukan di Arafah. Ini yang kedua. Ketiga, kalau di Mekah ketika masuk Masjidil Haram, apa kita harus tahiyatul masjid atau langsung tawaf? Ini tergantung Pak Taufik. Kalau kita mau umroh sudah memakai pakaian ihram, keluar kita dari hotel bermaksud ke Masjidil Haram untuk umroh, Maka begitu masuk ke Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya Masjidil Haram untuk orang yang akan umrah bukan sholat, tapi tawaf, tawaf kudum. Namanya tawaf kudum. Langsung tawaf 7 putaran dan tawaf kudum itu dianggap tahiyatul masjidnya orang-orang yang mau umrah atau mau haji. Bukan salat tahiyatul masjid. Dan itu salah satu kesalahan orang ketika umrah, begitu masuk Masjidil Haram, langsung dengan memakai pakaian ihram salat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Setelah itu barulah tawaf. Itu keliru, salah. Langsung saja tawaf. Dan tawafnya dianggap sebagai tahiyatul masjid dan Masjidil Haram bagi orang yang akan umrah. Kecuali kalau orang itu tidak akan umrah, sudah selesai umrah gitu ya. Sudah pakai pakaian biasa, lalu pas mau sholat, dia pergi dari hotelnya, pergi ke masjid, mau sholat fardu, ya silakan sholat tahiyatul masjid. Jadi, apakah tahiyatul masjid atau tawaf tergantung kita kesana mau apa. Kalau kita kesana mau umroh dengan memakai pakaian umroh, pakaian ihram, maka langsung tawaf kudum. Tapi kalau kita tidak akan umroh ke sana, umpama akan sholat biasa saja, silakan sholat tahiyatul masjid seperti biasa. Begitu Pak Taufik, wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan Pak Taufik kalau menjalankan ibadah haji sekarang menjadi haji yang mabrur. Begitu pula para pendengar yang lainnya. Kita angkat penelpon dari Pak Edi di Sarijadi, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Pak Edi. Assalamualaikum. Yang dekat Pak. Silakan Pak Edi. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bersolat tahajud, lantas diajamkan bahwa kita ingin mendoakan misalnya anak sekolah ataupun misalnya keberhasilan suatu lah. Katanya itu kan nggak boleh. Tapi bagaimana dengan misalnya kita ingin mendoakan untuk sesuatu agar anak tersebut misalnya selesai atau berhasil gitu. Jadi niatnya bagaimana juga dalam doanya di dalam tahajud itu, apakah diucapkan? Katanya nggak boleh. Harusnya kalau salat tahajud ya salat aja. Nanti doanya terserah dari Allah bagaimana kejadiannya gitu. Apakah begitu Ustaz? Iya, itu iya, aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Edi di Sarijadi, barakallahu fik. Semoga Pak Edi diberi kesembuhan ya. Kesembuhannya semakin bertambah baik gitu. Iya. Apa betul di dalam sholat itu tidak boleh mendoakan, tidak boleh berdoa? Ini tergantung yang dimaksud berdoa di dalam sholat atau seusai sholat. Kalau di dalam sholat, ya bacaan di dalam sholat, bacaan seperti umumnya dalam sholat. Rakaat pertama baca iftitah, terus baca al-fatihah, terus baca surat, setelah itu ruku, dan seterusnya. Rakaat kedua surat dan Fatihah dan surat. Begitu. Adapun mendoakan di luar di luar doa-doa salat tapi masih dalam salat dibolehkan. Seperti di dalam sujud ya. Selesai membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali minimalnya, silakan berdoa dengan doa-doa yang lain. Walaupun doa itu untuk kepentingan dunia kita. Di dalam sholat umpamanya kita membaca Allahumma rizukni rizkon kathiron halalan tayyiban mubarakan fi. Itu boleh saja setelah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la umpamanya. Lalu Allahumma rizukni rizkon kathiron halalan tayyiban mubarakan. Boleh, boleh. Nggak apa-apa. Di dalam ruku juga begitu. Di dalam duduk juga begitu. Dibolehkan. Ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, jadi tidak terlarang, dibolehkan saja. Karena memang Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbi wa huwa sajid. Fa aktsiru fihi du'a. Jadi jarak terdekat antara seseorang dengan Allah adalah pada waktu sujud, maka perbanyak doa dalam sujud. Walaupun dengan doa-doa yang di luar doa dalam sujud, di luar subhana rabbiyal a'la. Silakan berdoa. ya. Nah, itu pertama. Kedua, boleh berdoa kepada Allah seusai sholat tahajud. Begitu salam kanan, salam kiri, silakan angkat tangan. Ya, kemudian berdoa kepada Allah. Isi doanya apa? Apa saja, walaupun kepentingan dunia. Seperti yang tadi dikatakan, mendoakan kebaikan untuk anak. Ya Allah, umpamanya berikan kelancaran kepada anak saya yang sedang ujian. Cerdaskan otaknya, tenangkan jiwanya, mudahkan dia dalam menjawab soal, berikan kepada dia nilai A. Jadikan anak saya sebagai orang yang lulusnya terbaik dengan nilai umpama summa cum laude ketika sidang atau apa gitu ya. Untuk kepentingan dunia, selama itu baik dibolehkan. Dibolehkan, tidak terlarang. Baik umpamanya di luar sholat seusai tahajud, salam kanan, salam kiri, lalu mendoakan walaupun dengan bahasa Indonesia, ataupun mendoakan anak kita itu di dalam sholat. Allahumma ij'al ibni umpamanya solihan, mu'minan bik, musaddiqan bi ayatik, umpamanya gitu ya, mumtathilin bi awamirik. Ya Allah, jadikan anak saya menjadi anak yang soleh, orang yang beriman kepadamu, yang membenarkan risalahmu, yang melaksanakan semua perintahmu. Di dalam sholat, di dalam sujud, seusai membaca doa sujud subhana rabbiyal a'la, dibolehkan baik dalam sholat fardu ataupun di dalam sholat sunat tahajud. Tidak ada larangan tentang hal itu. Bahkan ada anjuran perbanyak doa di dalam sujud. Maksudnya dalam sujud ketika sholat, bukan di luar sholat. Kalau di luar sholat, atau tidak dekat hubungan dia dengan Allah, walaupun dalam keadaan sujud, kalau di luar sholat. Lebih dekat berdiri di dalam sholat kepada Allah daripada bersujud tapi di luar sholat. Jadi dibolehkan Pak Edi, tidak ada larangan tentang hal itu. Wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat satu lagi penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Saya Uura Harja dari Riung, Bandung. Pak Uura Harja, silakan Pak U. Ingin saya tanyakan, dalam sholat Jumat itu saya lihat ada seorang Bapak yang selain sholat tahiyatul masjid, dia sholat sampai 8 rakaat. Itu saya hitung-hitung, dua rakaat gitu, sebelum sholat Jumat. Apakah ada sholat-sholat sunnah sebelum sholat Jumat? Saya kira tidak. Kalau saya pikir tidak ada kobra dan ba'da untuk sholat Jumat. Apakah memang ada? Itu saja yang ingin saya tanya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak UU di Riung, Bandung ya. Barakallahu fiik. Iya. Pertama, Pak, kalau sholat sunat sampai 8 rakaat, mungkin 2-2-2 ya 4 kali. Dilakukan sebelum azan, sebelum imam naik mimbar, yaitu namanya sholat intidhor. Sholat intidhor artinya sholat menunggu datangnya imam. Itu dibolehkan sampai imam datang, walaupun berapapun jumlah rakaat yang dia lakukan, ya. Asal dilakukannya sebelum azan. Adapun setelah azan sudah masuk waktu sholat Jumat, ya, maka tidak ada sholat sunat qabla Jum'ah. Adapun ba'danya ada, Pak. Ba'da Jumat ada. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, atau bisa 2 rakaat di masjid, 2 rakaat lagi di rumah. Kalau ba'da Jumat ada sunat. Yang tidak ada qabla. Kalau dilakukan setelah azan sebelum imam naik mimbar, tidak ada sholat qabla untuk Jumat. Adapun sebelum azan, ketika jamaah menunggu datangnya imam, dia umpamai datang jam 12 kurang 20 menit gitu, begitu datang tahiyatul masjid dulu, lalu setelah itu masih ada waktu dia sholat lagi sampai menunggu datangnya imam ke masjid, maka itu dibolehkan dan itu disebut dengan sebutan sholat intidhor. Sholat intidhor artinya sholat menunggu datangnya imam. Adapun seusai pas setelah azan sebelum imam naik mimbar, maka tidak ada yang namanya sholat qabla jumu'ah. Adapun ba'da jumu'ah ada, dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu Pak U, wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan beralih terlebih dahulu kepada penanya lewat pesan singkat. Yang pertama dari pendengar Radio Roja Bandung, Bapak Yadi di Cimahi. Assalamualaikum. Bagaimana hubungan antara mengharapkan sakit agar gugur dosa dan dikabulkan doa dengan zikir pagi atau sore? Yang minta sehat badan, pendengaran, penglihatan, dan doa minta afiah fil jasad dan doa minta sehat lainnya. Iya, kemarin sudah diterangkan dan juga disiarkan oleh Radio Roja Bandung materi tentang zikrul maut, tentang mengingat kematian. Di antara yang dibahas adalah ya bahwa Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan doa agar kita sehat. Termasuk di dalam sholat, wa'afini, sehatkan aku. Kemudian ketika kita sakit, Nabi selesai menyuruh kita berobat. Tadawau fa'inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian. Karena sungguhnya dalam setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi ada perintah yang memerintahkan kita untuk berobat ketika sakit dan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar Allah mensehatkan kita. Menunjukkan bahwa hukum asal dari keinginan manusia atau kondisi manusia lebih baik sehat daripada sakit. Karena dengan sehat lebih maslahat bagi umumnya manusia. Dengan sehat kita tidak akan mengeluh. Dengan sehat kita tidak merepotkan orang lain. Dengan sehat kita tidak terhalang dari kewajiban. Dengan sehat kita bisa produktif. Dengan sehat kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Bermanfaat bagi dakwah, bermanfaat bagi Islam, ya. Nah, adapun sakit ada madharat. Walaupun di dalam sakit banyak juga keuntungan. Keuntungannya dosa gugur. Keuntungannya doa dikabulkan oleh Allah. Keuntungannya kita bisa sabar lalu memperoleh pahala kesabaran yang tidak dihitung dengan angka. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah itu akan memberikan balasan kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa perhitungan. Dikucurkan, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan sabar ketika sakit kita akan peroleh salawat, rahmat dan hidayah dari Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu bagi orang yang sabar. Dengan sabar dalam sakit Allah menyertai kita. Innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai orang yang sabar. Makna menyertai itu artinya memberikan pertolongan, perlindungan dan seterusnya kepada orang-orang yang sabar. Jadi dalam sabar ada yang sakit, ada yang apa namanya, di dalam sakit ada keuntungan, tapi juga banyak kerugiannya. Apa kerugiannya? Ya, orang umumnya mengeluh. Orang terhalang dari kewajiban. Orang yang sakit itu merepotkan orang lain, harus diurus, harus disuapin, harus dimasakin gitu kan. Dan dia tidak produktif, ya, tidak bermanfaat bagi orang banyak. Umumnya yang sakit begitu. Jadi berdasarkan hal itu maka ajaran Islam mengajarkan agar kita berdoa disehatkan oleh Allah dan ketika sakit kita diperintahkan untuk apa? Untuk berobat. Nah, tapi ada orang-orang tertentu yang kualitas imannya hebat. Dengan sakit dia hanya memperoleh keuntungan dari sakit tetapi tidak menimbulkan madarat dengan sakitnya. Ketika sakitnya dia tidak mengeluh. Ketika sakitnya dia tidak merepotkan orang lain. Ketika sakitnya dia tidak terhalang dari kewajiban. Ketika sakitnya dia tetap produktif dan bermanfaat bagi orang banyak. Tidak ada mudarat dari sakitnya. Karena keimanan yang sangat hebat. Nah, sementara keuntungan dari sakitnya tetap dia peroleh. Orang yang kualitas imannya seperti itu, ya lebih baik dia sakit daripada sehat. Karena sakitnya hanya menimbulkan maslahat bagi dia tanpa menimbulkan adanya mudarat. Seperti yang terjadi pada seorang sahabat yang berdoa, ya Allah sakitkan saya seumur hidup. Seperti seorang wanita hitam yang dia punya penyakit sorok atau ayan atau epilepsi. atau sakalor, dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah ini asra wa ini atakasyaf, fad'ullaha ayasfiyani. Wa ya Rasulullah, aku punya penyakit ayan. Kalau aku kambuh, auratku suka terbuka. Doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Apa jawab Nabi alaihi salatu wasallam? In syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti ad'ullaha ayasfiyaki. Kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu ini, ya, bagimu surga. Asal sabar. Ya, balasannya apa? Surga. Tapi kalau kamu mau, aku akan doakan agar Allah menyembuh kamu. Tapi kalau sembuh, tidak ada jaminan apa? Surga. Tidak ada. Apa pilihan wanita ini? Asbiru ya Rasul. Kalau begitu, aku sabar ya Rasul. Aku tidak mau sembuh. Biar sakit ini tetap ada dalam diriku, tapi aku akan sabar. Dengan jaminan apa? Surga. Tapi doakan kepada Allah agar ketika aku kambuh, auratku tidak terbuka. Lalu didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi wanita itu memilih tetap sakit. Dengan balasan apa? Surga. Jadi sakitnya hanya akan memberikan keuntungan bagi dia. Sementara kerugian-kerugian dari sakitnya dia bisa eliminir, dia bisa handle, dia bisa singkirkan. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih baik sakit apa sehat? Tergantung bagaimana iman kita. Kalau dengan sakit kita, kita tetap produktif, tidak menimbulkan madarat, tidak merepotkan orang lain, tidak berkeluh kesah, silakan meminta sakit kepada Allah. Tapi kalau kita imannya lemah, begitu sakit mengeluh, sedikit-sedikit teriak ke istrinya, ini tolong pijitin, merepotkan gitu ya. Yang kayak begitu mah lebih baik sehat saja. Ya, berdoalah kepada Allah agar tetap sehat, dan ketika sakit berobatlah, karena dengan sehat lebih maslahat dan tidak ada madarat. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Ummu Muhammad di Cirebon, pendengar radio kita. Ustaz, apakah setiap orang yang makan sahur sudah pasti didoakan sesuai konteks hadis tersebut? Atau orang yang saumnya benar saja yang ketika sahur didoakan malaikat? Karena banyak dari kita yang hanya sekedar saum saja menahan dari lapar dan hausnya saja. Syukran. Ya. Ummu Muhammad di Cirebon, barakallahu fiik, pendengar radio kita 94,3 FM Cirebon. Ya, ketika kita sahur, saumnya kan belum. Jadi kita tidak tahu apakah saumnya nanti akan benar atau akan enggak benar. Apakah saumnya hanya menahan lapar haus saja, ataukah justru disertai dengan berbagai macam aktivitas ibadah yang bermanfaat. Kan kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu, maka siapapun yang makan sahur untuk dengan niat untuk saum esoknya, itu sudah sebuah kebaikan. Niatnya itu sendiri sudah kebaikan, apalagi sudah ada ikhtiar dia bangun dan dia makan sahur. Itu juga kebaikan. Maka bagaimanapun nanti saumnya, ya, apakah akan benar atau akan tidak, akan jadi saumnya atau akan batal saumnya, tetap ketika sahurnya orang itu didoakan oleh para malaikat. Dengan doa yang tadi disebutkan, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya. Begitu Ummu Muhammad, wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sukadi di Sonosari Berbah, Sleman, Yogyakarta, pendengar radio Bin Baz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah orang yang mengaku bisa melihat makhluk halus termasuk kesirikan? Syukran. Iya, Bapak siapa? Sukadi. Pak Sukadi di Yogyakarta. Barakallahu fiik, pendengar Radio Islamic Center Bin Baz Yogyakarta. Apakah orang yang ngaku-ngaku bisa melihat makhluk gaib itu, orang itu sudah berbuat syirik begitu ya? Taib. Pertama, kalau yang dimaksud dengan ngaku-ngaku itu bohong, berdusta, dia tidak syirik, tapi dia berdosa besar karena berdusta. Biar seru gitu ya. Biar seru, wah saya tadi lihat kuntilanak, lihat tuyul, lihat genderowo, padahal enggak. Maka dia berdusta. Dan itu dosa besar. Ya. Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian berdusta, karena dusta itu akan menyeret pelakunya kepada kedurhakaan. Tapi kalau dia mengaku melihat itu benar, benar melihat, dia betul melihat jin umpamanya. Maka pertama, bahwa terlihatnya jin juga dialami oleh beberapa sahabat. Ketika jin itu menjelma, seperti sahabat umpamanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ditugaskan untuk menjaga Baitul Mal, malam-malam ada yang mencuri. Demikian juga Ka'ab, Malik bin Ka'ab apa Ka'ab ini, yang dikenal sebagai orang dermawan yang setiap hari menyiapkan makanan untuk disedekahkan esok pagi, tapi malamnya berkurang, besok paginya berkurang, berkurang. Ketika di malam diintip, ada sesosok makhluk yang mengambil itu. Lalu ditanya, apa kamu? Dia bilang, jin. Hari ini ya, dak, coba tunjukkan tanganmu. Tiba-tiba tangannya seperti tangan anjing. Seburuk inikah rupa bangsa kalian? Kata mereka, banyak yang lebih buruk daripada ini. Ternyata itu paling ganteng. Nah, itu sahabat ada. Jadi kalau benar dia melihat makhluk gaib seperti itu, tidak syirik. Nah, cuma apa yang terjadi? Kalau itu terus-terusan dan berdampak, orang-orang sekarang itu menyebut, mengistilahkan hal itu dengan istilah indigo gitu ya. Dan kadang-kadang ini teralami ketika masih anak-anak. Ketika anak kecil, masih anak kecil, dia mengalami hal tersebut. Ya. Maka indigo seperti ini, ya, indigo seperti ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan ada ayahnya, kakeknya, buyutnya ke atas ini yang berprofesi sebagai dukun atau ahli sihir. Yang kemudian salah satu di antara isi perjanjian antara dukun tersebut dengan jinnya itu, kalau si dia, si orang itu meninggal, jinnya itu nanti apa, nyurup ke salah satu turunannya, anaknya, cucunya, buyutnya atau siapa. Mungkin dengan kriteria tertentu. Akhirnya iya ke sana. Kemudian orang anak kecil ini sejak kecil mengalami apa yang disebut dengan indigo tadi. Bisa melihat jin seperti itu. Iya mungkin, sangat mungkin. Dan ini orang berpotensi menjadi dukun nantinya. Melihat begini, melihat begitu yang tidak terlihat oleh orang lain. Orang sebenarnya tidak syirik. Nah, terus bagaimana mengatasinya? Diruqyah. Ajari si anak itu tauhid. Ajari baca Al-Quran. Ajari doa-doa. Dan dibiasakan sejak kecil baca doa-doa, zikir pagi dan petang. Ya, ajarkan baca Al-Quran, suruh dia menghafal Al-Quran, suruh dia mempelajari tauhid. Maka dengan tertanamnya tauhid yang lurus mendalam dalam dirinya, dengan dihiasinya perilakunya dengan hafalan Quran, bacaan Al-Quran, zikir pagi dan petang, zikir di setiap aktivitas yang disyariatkan ada zikir di dalamnya, ke WC masuk WC, keluar WC zikir, keluar masuk masjid zikir, keluar masuk rumah ada doanya, ada zikir, ketika makan dan setelah makan ada zikir, semuanya ada zikirnya, maka si setan ya, dari kalangan bangsa jin yang sudah diamanati oleh kakek buyutnya dahulu harus mendampingi ini, dia akan pergi dengan sendirinya. Dengan sendirinya itu insya Allah akan hilang. Lambat laun, ya sedikit demi sedikit akan hilang. Sekarang jangankan jin, orang saja, seorang ahli maksiat, tukang mabuk, tukang judi, tukang zina, tidak pernah ibadah. Lalu dia berdiam di sebuah rumah yang rumah itu sehari-harinya dipakai sholat, dipakai bacaan Al-Quran, dipakai pengajian. Tidak ada musik, tidak ada lagu, tidak ada maksiat. Orang itu akan betah gak ada di rumah itu? Enggak akan betah. Dia akan pergi. Gak betah karena kondisi suasana rumah tidak satu selera dengan keinginannya. Dia inginnya mungkin banyak musik, banyak lagu, brang-breng-brong gitu ya. Kamar-kamarnya mungkin dihiasi dengan foto-foto artis favoritnya yang ahli maksiat bahkan yang kafir. Inginnya begitu, tapi di rumah itu malah tidak ada seperti itu. Yang ada pengajian, yang ada sholat, yang ada bacaan Al-Quran, yang ada tolabul ilmi terus. Maka orang ini, si orang yang ahli maksiat ini akan pergi dari rumah itu. Itu mah orang, apalagi bangsa jin. Jadi kalau umpamanya jiwa seseorang ditanami tauhid, dihiasi dengan bacaan Al-Quran, dengan pengamalan, dengan sholat, dengan akhlak yang mulia, dengan zikir dan seterusnya, maka jin yang ada di sana akan pergi, enggak akan betah, ya. Oleh karena itu orang yang ngaku melihat hal yang gaib hanya sekedar itu dan betul realitanya seperti itu, ya, itu tidak terjerumus ke dalam syirik. Orang sekarang menyebutnya dengan sebutan indigo. Bisa enggak diatasi? Bisa diatasi. Orang itu harus mempelajari tauhid, menanamkan tauhid itu di dalam dirinya. Lalu orang itu harus banyak-banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, sehingga kalau banyak hafalan Al-Quran dimanapun dia berada, dia bisa memurajaah. Ketika naik motor, dia sambil membaca Al-Quran. Ketika nyetir mobil, dia sambil memurajaah, mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Ketika di rumahnya, dia buka mushaf dan menambah hafalan. Begitu, insya Allah apa yang dialami akan hilang dengan sendirinya. Orang yang bisa melihat jin bukan sebuah kelebihan, tapi kekurangan, ya, kelemahan. Karena apa? Karena dia bisa diintervensi oleh makhluk jin yang bisa mempengaruhi jiwanya. Itu bukan sebuah kelebihan, tapi sekali lagi kekurangan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak? Bapak Dadan di Haris. Ya, silakan Pak Dadan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak susah sekarang, aduh. Iya. Mau tanya untuk Ustaz. Ini katanya umat Rasulullah SAW itu umat yang terakhir. Tapi kalau apa di hisabnya itu paling pertama katanya. Iya. Ya, itu pertama Ustaz. Yang kedua, bagaimana misalkan ada seseorang yang selalu mengamalkan amalan sunnah, misalkan zikir pagi dan petang, dia terus mengamalkan setiap hari, jadi kalau kelewat tidak apa mengamalkan itu kayak berdosa gitu, jadi dianggap amalan itu bagi dia itu wajib gitu. Bagaimana itu Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Dadan di Khalis, barakallahu fik. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, umat Islam ini umat terakhir tapi dihisabnya paling awal, masuk surganya paling awal, benar. Nas hadis menyatakan begitu, nahnul awwalunal akhirun. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kita ini yang awal sekaligus yang akhir. Maksudnya yang awal adalah dihisabnya dan masuk surganya. Tapi yang akhir maksudnya adalah kehidupannya di dunia paling akhir. Kita ini umat yang paling dekat dengan terjadinya hari kiamat. Nabi-nabi sebelumnya, umat-umat sebelumnya sudah berlalu. Mereka lebih dahulu. Kita paling akhir hidupnya di dunia. Tapi paling awal dihisabnya di akhirat dan paling awal masuk surganya. Orang yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah Nabi SAW, dan umat yang paling awal masuk surganya adalah umat Muhammad SAW. Jadi dalam kehidupan di dunia paling akhir, tapi di akhiratnya paling awal. Kan enak ya? Dan inilah salah satu di antara keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu benar pada dan. Ini yang pertama. Yang keduanya adalah kalau orang terbiasa mengamalkan amalan tertentu yang sifatnya sunnah. Baik itu umpamanya saum Senin Kamis atau Daud. Atau umpamanya setiap dari maghrib sampai isya baca Al-Quran. Dari subuh sampai syuruk sampai terbit matahari baca Al-Quran. Itu sunnah. Atau setelah sholat sebelum dan setelah sholat fardu ada rawatib, selalu saja dilakukan, ya. Suatu saat tidak dilakukan karena apa? Karena ada penghalang. Maka hati ini terasa ada sesuatu yang hilang. Namanya kalau orang Sunda bilang ganggaratennya, ganggaraten tuh. Apa? Jadi seolah-olah itu satu kebutuhan. Apa salah apa enggak? Enggak salah, itu bagus. Itu harus sampai seperti itu. Karena apa? Karena setiap ibadah apapun pelaksanaan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam melahirkan dampak positif yang luar biasa. Hati menjadi tenang, gitu ya. Jiwa kita juga terasa lapang dan tentram. Yang apabila suatu saat itu kelewat, walaupun kelewatnya ada uzur. maka terasa ada sesuatu yang hilang, kurang enak. Umpamanya biasa kita saum Senin Kamis, saum Senin Kamis. Pas suatu saat hari Senin atau Kamis ada udzur, baik kita sakit atau safar, yang safarnya umpamanya harus berbuka karena berat, atau karena ada undangan pernikahan kawan sahabat yang apabila kita datang tapi tidak makan dia akan kecewa berat. Aduh, kita buka, ada udzur. Nah, ada udzurnya menyebabkan tetap pahala dari saum Senin Kamis itu kita dapatkan, Allah berikan kepada kita karena tidak saumnya ada udzur. Tapi jiwa tetap terasa ada sesuatu yang hilang rasanya dari jiwa. Ya. Maka itu tidak berarti menganggap wajib terhadap amalan sunnah, enggak sama sekali. Mungkin yang dimaksud oleh Pak siapa Bambang tadi? Pak Dadan tadi bukan merasa berdosa, bukan perasaan aduh berdosa, bukan sehingga menganggap itu wajib, tapi merasa ada sesuatu yang kurang di dalam jiwa. Umpamanya kita terbiasa ba'da sholat maghrib sampai isya itu kita selalu baca Al-Quran. Suatu saat pas mushaf sudah di tangan, tok tok tok, ada assalamualaikum, ada tamu. Kita terima, ngobrol sampai isya. Setelah isya kita sholat. Baca Al-Qurannya tidak. Ada sesuatu yang hilang dalam jiwa kita, gitu kan? Nah, itu bukan perasaan merasa berdosa. Sehingga menganggap aktivitas baca Quran maghrib sampai isya itu dianggap wajib. Enggak. Tapi itu adalah sesuatu yang tadi. Dan apakah ini teralami oleh Rasul alaihi salatu wasallam? Iya, teralami. Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan sebuah hadis yang menerangkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam suatu saat salat duhur atau asar yang mestinya 4 rakaat ini 2 rakaat. 2 rakaat salam. Lalu nampak kekecewaan di dalam raut wajah beliau. Lalu berdiri. Kemudian berjalan ke depan, ke ujung masjid dan bersandar di sebatang kayu. Para sahabat satu pun tidak ada yang mengingatkan. Tapi ada Abu Bakar, ada Umar di sana, Uthman, Ali dan seterusnya. Tapi ada seorang sahabat yang bertanya. Kata sahabat ini, "Anasita ya Rasulullah au qasarta?" Apakah engkau lupa wahai Rasulullah atau sholat ini diqasar? Apa kata Nabi SAW, lam ansa walam aksur. Aku tidak lupa dan aku juga tidak diqasar. Jadi Nabi merasa 4 rakaat, padahal 2. Oh, kalau begitu kata sahabat, bal nasita ya Rasulullah innama sallaina rakaatain. Oh, kalau begitu engkau lupa wahai Rasulullah. Karena apa? Kita baru sholat 2 rakaat. Lalu engkau langsung salam. Lalu bertanyalah Nabi selesai ke Abu Bakar dan yang lain-lainnya, benar enggak perkataan orang ini? Orang ini disebutnya Dzul Yadain. Dzul Yadain itu orang yang memiliki 2 tangan. Kan semua kita 2 tangan, tapi orang ini tangannya lebih panjang dari umumnya orang. Kata Abu Bakar dan yang lain, benar engkau salat 2 rakaat. Lalu Nabi selesai takbir lagi dan menambah 2 rakaat lagi, lalu sujud sahwi setelah itu salam. Nah, dalam menjelaskan hal ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan kenapa Nabi selesai merenggut. Ada wajah kekecewaan di dalam hatinya setelah melakukan salat 2 rakaat lalu salam. Itu karena apa? Karena ada satu kekosongan di dalam jiwanya. Biasanya 4 rakaat. Yang penghayatan kekhusyuan yang beliau lakukan dalam sholat menyebabkan seluruh relung hatinya itu terpenuhi dengan kepuasan. Tapi ini yang biasa 4 rakaat. Tapi karena saat itu 2 rakaat seperti ada sesuatu yang kurang gitu. Makanya mengekspresikan kekecewaan. Ya itu sesuatu yang lumrah dan wajar. Taubahnya dalam aspek fisik juga kita biasa makan 2 piring. Ini cuma setengah piring. Ganggaraten kata orang Sunda. Masih lapar, masih ingin gitu ya. Nah seperti itu ada sesuatu yang lumrah dan wajar dan tidak terlarang, bahkan itu sesuatu yang bagus. Jadi kalau seseorang terbiasa melakukan zikir pagi dan petang lalu suatu saat karena ada udzur kita tidak membaca itu terus ada sesuatu yang hilang, ya wajar dan itu bukan merasa berdosa ya sehingga menganggap wajib terhadap amalan yang sunnah, bukan. Tapi sesuatu yang selama ini terpenuhi lalu tidak terpenuhi, ada sesuatu yang kosong. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon lagi yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Damang Pak Kosim. Alhamdulillah hidup hati sedayana. Ya, ku bahasa Indonesia ya, Pak Kosim. Silakan, Pak. Terima kasih kepada Pak Ustaz atas pemberian ilmu. Semoga bermanfaat untuk saya amalkan sehari-hari. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Pak Ustaz beserta staf Radio Roja seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat seterusnya, kemudian selamanya ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya ada pertanyaan Pak Ustaz yang melanjutkan tadi, mana yang lebih afdol? Orang itu sudah biasa melaksanakan saum sunat, apakah Senin Kemis, apakah tiga hari di tengah-tengah bulan, apakah saum Nabi Daud. Kemudian dia berkunjung kepada teman pada waktu dia sedang berpuasa, kemudian ditawari makan dan sediakan makan. Nah, afdolnya itu makan ataukah dia teruskan sesi saum? Ya. Memang dia kuat. Ya. Kemudian sebaliknya dia ketamuan pada orang, seseorang kepada rumahnya di Wuhan dan sebagainya. Apakah orang itu lebih bagusnya begitu, lebih baiknya buka terus saja puasa karena dia mampu, ataukah berbuka? Ya. Satu itu. Kedua, kalau kita sedang ambil wudhu, itu nutup aurat atau hanya sekedar pakai anduk saja, dan waktu wudhu apakah boleh bercerita atau nemalan orang lain gitu kalau bertanya? Berbicara. Ya, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Qasim di Cimahi, barakallahu fiik. Pertama, Pak Qasim, ketika kita saum sunnah lalu bertamu ke orang lain dan disuguhi, atau ada tamu dan kita menyuguhi, apakah lebih baik kita makan atau minum atau tidak? Ini sangat tergantung, Pak Qasim, mana yang lebih maslahat. Kalau kita bertamu ke orang yang sudah lama sekali tidak berjumpa dan dia sangat-sangat suka, sangat senang, sangat bahagia dengan kedatangan kita, lalu menyuguhi dengan suguhan yang istimewa, dia menyembelih kambing atau ayam, atau kelihatan pak-pikuk masak, yang apabila kita tidak makan, dia kecewa berat, maka sebaiknya dibatalkan. Karena apa? Karena menghindarkan orang kecewa itu wajib, sedangkan itu saumnya sunnah. Maka batalkan. Dan insya Allah kita akan tetap dapat pahala dari saum kita, karena ada uzur. Ya. Tapi kalau bertamunya bertamu biasa, disuguhnya juga air putih, mau diminum mau tidak, orang itu enggak bermasalah. Orang itu tidak merasa kecewa berat, tidak apa, malah meren bersyukur aja airnya jadi utuh gitu ya. Maka kalau tidak menimbulkan madarat, sebaiknya kita tetap melangsungkan saum kita, melanjutkan saum kita. Demikian juga kalau umpama kita kedatangan tamu. Tamu ini tamu yang spesial, yang istimewa, baik karena kawan dekat yang sudah lama tidak, atau orang tua atau guru yang selama ini kedatangannya sangat-sangat kita tunggu-tunggu, lalu kita suguhi. Semua yang terbaik kita keluarkan. Bahkan umpamanya kita pesan langsung telepon, sini kambing guling satu sekarang umpamanya. Lalu kalau kita tidak ikut makan, dia kecewa, atau dia menunjuk, saya juga gak akan makan, gak minum, gak enak, peribunya lagi saum. Nah, padahal dia dari jauh dan kelihatannya ingin dan lapar umpamanya, tapi tidak mau makan karena kitanya saum, karena tidak makan juga. Maka sebaiknya kita buka, karena memuliakan tamu itu wajib hukumnya. Dan salah satu cara memuliakan tamu dalam kondisi seperti itu adalah ikut makan. Baik cuma makan kue-kue yang disajikan karena itulah yang ada, ataupun malah kita sengaja masak. Menyuruh istri kita, tolong masak. Tolong umpamanya bikin masakan yang spesial, ini ada tamu istimewa. Akhirnya kita suruh makan. Dan kalau hanya dia yang makan tanpa kita, dia kecewa. Dia enggak enak. Maka makanlah, berbukalah. maka insya Allah pahala dari saum sunatnya tetap oleh Allah akan diberikan, karena batalnya kita ada uzur gitu ya. Dan apabila kita tidak ikut makan, kita mengecewakan tamu, padahal mengecewakan tamu adalah hal yang haram, yang tidak boleh. Tamu wajib untuk kita muliakan, dan kalau cara memuliakannya harus ikut makan, maka makanlah. Nanti besok lusa bisa kita melakukan saum sunnah lagi. Ini yang pertama. Kedua apa tadi? Wudu. Wudu. Ya boleh nggak wudu orang berbicara? Tidak ada larangan. Yang ada dalam sholat, kalau sholat nggak boleh bicara. Tapi kalau wudu tidak ada larangan untuk berbicara. Ya kalau umpamanya ketika wudu di luar WC, ada tempat wudu umum, ada orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak apa-apa. Umpamanya ketika kita sedang berwudu, ada yang nanya, ya, kapan datang ke sini? Jawab, nggak apa-apa. Karena apa? Karena tidak ada nas yang melarang kita untuk berbicara ketika berwudu. Dibolehkan untuk berwudu, untuk berbicara ketika wudu. Ya. Lalu boleh enggak berwudu sambil telanjang? Juga tidak ada larangan. Apalagi secara teknis memang harus sambil telanjang seperti ketika mandi. Ya. Ataupun umpamanya ketika kita sudah habis BAB. Sudah BAB pasti kan terbuka aurat. Ya. Setelah BAB, sebelum kita memakai pakaian kita, kita berwudu terlebih dahulu. Dengan kondisi yang telanjang umpamanya. Asal tertutup di dalam WC, jangan di tempat umum. Kalau di tempat umum nggak boleh, bukan karena nggak boleh sambil wudunya, tapi karena terbukanya aurat. Ya. Maka dibolehkan juga berwudu dalam keadaan telanjang, karena tidak ada larangan berwudu itu harus tertutup aurat, berwudu itu tidak boleh berbicara, tidak ada larangan. Yang ada dalam sholat, iya dalam sholat tidak boleh terbuka aurat. Dalam sholat tidak boleh berbicara, maka dibolehkan. Ya. Begitu Pak Qasim, wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih dulu ke SMS dari Abi Muti. Assalamualaikum Ustaz, dari Abdullah di Bandung mau tanya, apakah orang yang sakit yang tidak bersabar, apakah tetap menggugurkan dosa atau menambah dosa? Syukran. Orang yang sakit tapi berkeluh kesah, ya tetap sakitnya menggugurkan dosanya, keluh kesahnya melahirkan dosa baru. Plus-plus jadinya, gali lubang, tutup lubang. Ya sayang banget, apakah dengan mengeluh tiba-tiba sembuh? Apakah dengan mengeluh rasa sakitnya berkurang atau terkurangi? Enggak, tambah, malah tambah, menambah sakit kepada orang yang tidak sakit. Orang yang tidak sakit bisa sakit karena keluhan orang yang sakit. Orang yang tidak sakit mendengar orang sakit mengeluh, dia itu jiwanya jadi terganggu, jadi ikut merasakan apa enggak enak, akhirnya ya dia sakit juga gitu ya. Jadi sakitnya tetap menggugurkan dosa, ridho ataupun tidak ridho, akan tetapi dengan mengeluhnya dia nambah dosa baru. Kan sayang, wallahu a'lam. Ya. Selanjutnya dari Bapak Arifin di Majalengka, pendengar radio kita Cirebon. Ustaz, salah satu doa yang akan dikabulkan Allah adalah doa anak yang soleh. Apakah setiap doa anak soleh akan sampai kepada orang tua yang banyak berpaling dari agama Islam? Syukran. Ya, anak soleh adalah anugerah bagi orang tuanya. Dan mungkin orang tua yang umpamanya tidak loyal terhadap Islam, orang tuanya tidak soleh, orang tuanya mungkin ahli maksiat, atau orang tuanya umpamanya terjerumus ke dalam kebidahan yang tidak dia tinggalkan, tapi dia punya anak yang soleh, anaknya sesuai dengan Quran Sunnah, ahli ibadah. Dan itu anugerah bagi orang tua. Dan Allah itu maha adil. Tidaklah seseorang dianugerahi satu anugerah apapun kecuali karena itu balasan Allah atas kebaikan dia. Mungkin orang tuanya itu punya satu kebaikan, ya, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Tapi Allah maha tahu, Allah itu maha adil. Allah itu mengetahui lahir dan batin setiap orang. Mungkin orang itu melakukan satu kebaikan luar biasa menurut pandangan Allah, yang oleh Allah dibalas dengan cara itu, dengan cara anaknya dijadikan sebagai anak yang soleh. Walaupun anak itu soleh bukan karena didikan orang tuanya. Anak itu nyari sendiri. Anak itu umpamanya merasakan ketidaknyamanan di dalam rumahnya karena orang tuanya ahli maksiat, karena orang tuanya banyak melakukan ritual kebinahan dan seterusnya. lalu dia sering pergi keluar, bukannya hura-hura, bukannya kongkau-kongkau, bukannya mejeng-mejeng, nongkrong-nongkrong, tapi dia ke masjid. Lalu di masjid itu dia mendengar kajian ilmu bersumber di Quran Sunnah menurut pemahaman Salaful Ummah. Siapa yang memudahkan atau menuntun dia ke masjid yang di dalamnya ada kajian ilmu Quran Sunnah? Siapa? Allahu Azza wa Jalla. Orang itu, anak itu diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada enggak efek ke orang tua? Ya jelas ada. Karena dia anak dari orang tua tadi. Nah, kenapa Allah Azza wa Jalla menjadikan anaknya menjadi anak soleh? Itu pasti karena balasan atas kebaikan orang tua di sisi lain. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi kebaikan itu, balasan itu akan disesuaikan dengan jenis amalan. Ya pasti ada, ya. Pasti ada. Maka kesolehan anak tersebut insya Allah berdampak bagus kepada orang tua. Oleh karena itulah maka Allah memberikan anugerah berupa anak soleh kepada orang tua yang ahli maksiat tadi. Itu pasti karena ada balasan terhadap satu kebaikan yang agung, yang luar biasa, yang hanya Allah yang tahu. Orang-orang gak tahu. Orang-orang menyatakan anehnya, orang tuanya jauh dari Islam, kok anaknya soleh gitu. Nah, orang-orang gak tahu apa ya kebaikan apa yang dilakukan orang tua itu di luar sepengetahuan itu. Pasti ada. Allah itu adil. Allah itu maha adil. Allah itu maha luar biasa. Atau mungkin-mungkin saja ya, salah satunya adalah orang yang ahli maksiat tadi mungkin pernah berbuat baik kepada seorang fakir, seorang miskin dalam keadaan terdesak gitu ya. Dalam keadaan terdesak dia minta bantuan, saat itu dia memberikan bantuan. Sudah tidak diingat-ingat, dilupakan, dia pulang bermaksiat lagi, dia tidur umpamanya. Orang yang ditolongnya merasa sangat-sangat beruntung luar biasa, lalu tanpa sepengetahuan orang itu dia menggedor pintu langit dengan doanya. Ya Allah, betapa baiknya orang tadi. Ya Allah, bimbing dia ke jalanmu yang kau ridhoi. Ya Allah, berikan anugerah yang tidak engkau berikan kepada umumnya manusia. Mungkin dia, orang fakir, orang miskin itu menggedor pintu langit dengan doanya, doa kebaikan bagi orang. Sangat-sangat-sangat mungkin. Lalu oleh Allah Azza wa Jalla dikabul. Oleh karena itu, para pendengar radio, baik Roja kita ataupun Islamic Center Binbas, jangan abaikan doa orang-orang yang fakir, yang miskin, yang yatim seperti itu. Berikan santunan kepada mereka. Terutama di saat orang itu sangat-sangat-sangat kebutuhan. Sangat terdesak dengan berbagai macam kebutuhan. Tanpa diduga nih kita kasih. Orang itu bisa nangis. Orang itu bisa mencucurkan air mata. Dan tanpa sepengetahuan kita, dia itu mengungkapkan doa yang bisa menggedor pintu langit. Sangat mungkin. Akhirnya Allah akan membalasnya dengan apapun yang di luar dugaan kita. Mungkin salah satu di antaranya adalah anaknya dijadikan sebagai anak yang soleh. Kita tidak tahu semua itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari Abu Fadil di Bantul, Yogyakarta, pendengar Radio Binbas. Ustaz, apakah pengaruh ain bisa didapatkan dari melihat foto atau kalau melihat langsung saja? Iya, bisa apapun. Bisa melihat langsung, bisa melihat foto. Yang kalau itu berdampak buruk terhadap orang yang melihatnya, yaitulah yang disebut dengan al-ain, ya. Hindarkan. Wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon kembali. Assalamualaikum. Mau tanya lagi Ustaz. Iya. Nyambung yang barusan tentang anak soleh terhadap orang tua. Bagaimana kalau tidak soleh anak gitu nyampe ke keburukannya kepada orang tua yang sudah meninggal gitu? Iya. Yang kedua Ustaz, kalau sedekah saya sebagai kepala keluarga tapi tidak dibawa-bawa anak istri untuk pahalanya buat anak istri itu jadi nggak sah atau kebawa gitu? Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Taufik untung banget. Orang mah susah menelepon. Ini dua kali gera. Aduh. Ya, tadi Pak Dadan susah banget katanya. Berebut masalahnya ya, berebut. Ada yang masuk, saya masih panjang bicara gitu. Ada saya sudah selesai, semuanya masuk, semuanya enggak masuk. Semuanya nelpon, semuanya tidak masuk. Iya, ada dua pertanyaan ya Pak Taufik. Pertanyaan pertama, kalau anaknya durhaka. Apakah orang tuanya turut berdosa apakah tidak? Iya. Pertama sangat tergantung Pak Taufik ya. Tergantung kejahatan anaknya itu apakah karena kelalaian orang tua dalam mendidik. Kalau ya karena kelalaian orang tua dalam mendidik, orang tuanya berdosa. Atau bahkan orang tua yang mendidik dia durhaka. Mau ke masjid, ngapain ke masjid kamu ini? Udah tuh nongkrong sama kawan-kawan biar dianggap modern dan gaul. Umpamanya ya. Dididik dengan didikan yang buruk, ya tentu saja dosa yang dilakukan anak oleh anak tentu saja bisa terpikulkan juga kepada orang tua. Man sanna fil Islam sunnatan sayyatan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan yang salah dalam Islam, ya, maka dia akan memikul dosa ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti kesalahannya tanpa mengurangi dosa orang itu sedikit. Anaknya berdosa, orang tuanya yang mendidik dengan didikan yang buruk juga berdosa tanpa mengurangi dosa anak bagi dirinya. Tapi kalau umpama orang tua sudah menunaikan kewajiban maksimal, dia mendidik secara baik, ya, dia mendoakan secara maksimal. Tapi ketika si anak sekolah, gitu, gaulnya nggak benar, gaulnya salah, dan itu di luar sepengetahuan orang tua. Di rumah kelihatannya baik, gitu ya. Di luar gaulnya dengan geng, dengan mafia, dengan yang kaya-kaya begitulah. Akhirnya dia terjerumus ke dalam mabuk, ke dalam perjudian, ke dalam perzinahan, ke dalam kedosa-dosa yang lain. Tanpa sepengetahuan orang tua. Orang tua sudah maksimal. Sudah mendoakan setiap hari. Sudah mendidik dengan didikan yang baik. Ya. Di rumah kelihatan baik. Di luar sebenarnya dia bobrok. Ya. Sudah maksimal. Maka orang tua sudah melakukan kewajiban. Yang semestinya. Dosa yang dilakukan oleh si anak tidak terpikulkan kepada orang tua karena orang tuanya sudah berupaya secara maksimal seperti yang disyariatkan. Maka insya Allah orang tua tersebut tidak berdosa. Itu yang pertama. Kedua, kalau seorang kepala rumah tangga infak dan sedekah, apakah anak istrinya dapat pahala? Ya tergantung. Kalau anak istrinya mengetahui dan mendukung, ridho bahkan bersyukur, alhamdulillah ya Allah, suami saya, bapak saya orangnya dermawan menolong banyak orang, maka dapat pahala semuanya. Tapi kalau istri anaknya tahu lalu cemberut, wah ngapain ke orang, saya juga butuh. HP saya tuh yang sudah 2 bulan itu harus diganti. Sini tuh marah ya. Istrinya enggak ridho, suaminya infak dan sedekah. Anaknya juga enggak ridho. Suaminya dapat pahala, istrinya dapat dosa. Bukannya didukung si suami untuk berbuat dermawan kepada banyak orang, malah dihambat. Sehingga karena istrinya begitu, suami itu harus susulumputan, harus sembunyi-sembunyi. Ya begitu ketahuan cemberut, ngamuk-ngamuk, nah, maka dosa istrinya. Suaminya tetap dapat pahala. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali kepada SMS dari ada penelpon? Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa, di mana Ibu? Halo, Umu Edi. Di Hari Jadi. Oh, istrinya Pak Edi. Sanes Umu Edi, Ibu. Umu Edi mah Ibu Nai, Ibu Na Edi. Mohon iringan anu ti Pak Yun. Iya, silakan, Bu. Mohon. Ustaz, mohon di mana jalmi teh nami sering nami nampi musibah. Pakai bahasa Indonesia, Bu. Ada orang Jogja. Di mana orang itu sering nerima musibah, Ustaz? Iya. Lalu dia merasa karena keseringan itu kemarin seperti yang Ustaz utarakan bahwa bisa menjadikan musibah itu membuat dia tidak masalah, jadi tenang aja gitu Ustaz menghadapinya. Tapi seandainya apa mungkin dengan seringnya menerima musibah itu dia jadi apa ya bukannya tenang. Jadi tenangnya itu muncul karena merasa sudah bosan dengan musibah itu, tapi dengan langkah bahwa dia itu merasa bahwa dia tidak punya kemampuan apa-apa, Jadi udah biasa aja menghadapinya. Jadi dikhawatirkan bahwa perasaannya itu muncul karena sudah terbiasa gitu. Terima saja gitu. Ustaz. Sudah imun ya. Mohon, tak gitu ya, Ustaz. Jadi bagaimana nilai yang dijadikan menjadikan amal solehnya itu, Ustaz? Ya, karena memang dikhawatirkan dengan adanya sering terima musibah itu dia jadi imun dan cueknya itu jadi langkahnya ke nilainya tuh apa tuh mau nampi apalagi gitu Ustaz. Iya. Mohon. Terima kasih Ustaz. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khaira. Ya, istrinya Pak Edi di Sarijadi, giliran. Untung juga. Untung juga, satu telepon masuk dua kali. Ya, ada perbedaan Bu ya, antara orang yang enteng menerima musibah karena keimanan dengan orang yang cuek terhadap musibah karena sudah terlalu terbiasanya dengan kesulitan. Ada perbedaan. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah bagaimana sikap dia setelah menerima musibah. Kalau orang yang menganggap enteng terhadap musibah karena keimanan, karena dia tahu musibah itu menguntungkan, menggugurkan dosa, menambah pahala, menjadikan doa itu dikabul oleh Allah dan seterusnya, dia akan semakin mendekat. Ibadahnya tambah rajin. Doanya tambah intensif kepada Allah Azza wa Jalla, disertai dengan keyakinan. Sehingga dia merasakan ketenangan di tengah musibah. Kebahagiaan, kelapangan di tengah musibah. Karena dia meyakini keuntungan dari semua. Dia tidak akan mengeluh. Dia tidak akan merenggut. Dia tidak akan berkeluh kesah. Ya. Tapi kalau orang tidak menganggap enteng kepada musibah karena sudah terlalu terbiasa, ya, dia tidak akan mendekat kepada Allah. Ibadahnya tetap. Malah kadang-kadang keluhan itu ada. Ketika bertemu dengan orang gimana kabar? Biasalah. Orang dari dulu juga susah gitu ya, sampai sekarang juga susah aja. Akan seperti itu keluhan, ya. Doanya juga tidak nambah intensif kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang sudah terbiasa dadanya tidak akan lapang, dia tetap sumpek. Dia tetap dalam hatinya mikir nih gimana cara keluar dari kesulitan ini gitu ya. Pusing tidak mendorong dia untuk beribadah lebih intensif kepada Allah, tidak terdorong untuk berdoa dengan doa yang khusyuk gitu. Jiwanya tetap resah, tetap garing, tetap gersang, tidak akan lapang, tidak akan tenang, tidak akan tentram, ya. Itu perbedaannya, Bu, ya. Jadi kalau orang yang merasa enteng terhadap musibah itu karena terlalu terbiasanya, dia tetap sesak dadanya. Dia tetap tidak lapang. Biasalah. Dari dulu juga susah, sekarang susah. Biasalah kita mah. Tapi ibadahnya tidak nambah, ya. Itulah perbedaannya, Bu. Jadi yang benar adalah menganggap enteng terhadap musibah itu pertama karena yakin di balik musibah banyak anugerah yang tersimpan dan itu mendorong kita untuk tetap mendekat kepada Allah, lebih banyak berdoa kepada Allah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Sekarang beralih terlebih dahulu kepada SMS dari Putra di Cirebon. Ustaz, apakah setiap muslim sudah pasti akan melewati jembatan Shirath dan apakah tahapan ini setelah kita dihisab? Karena katanya yang banyak dosanya akan berjatuhan dan masuk ke dalam neraka. Iya, setiap orang akan melewati. Setiap orang itu akan melewati Shirath, mau tidak mau. Tidak ada yang terhindar dari hal ini, ya. Setiap muslim, termasuk setiap orang yang kafir juga. Nah, itu tahapannya memang setelah hisab, sebelum memasuki surga dan neraka. Terlebih dahulu berkumpul di alam mahsyar, terlebih dahulu dihisab, terlebih dahulu ditimbang, terlebih dahulu dibagi catatan-catatan amal perbuatan mereka. Nanti sebelum ke surga atau ke neraka ya melewati jembatan Shirath tadi, ya. Siapa yang hasil hisabnya memvonis dia jadi ahli neraka, ya dia akan terjerumus ke dalam api neraka. Siapa yang hasil hisabnya menunjukkan dia ahli surga, dia akan selamat. Akan selamatnya juga dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat tiupan angin, ada yang secepat orang berlari, ada yang secepat orang yang berjalan biasa, ada juga yang ngesot tapi sampai juga, ada yang pas hampir-sampai dia tergelincir kemudian jatuh. Rupa-rupa orang, tergantung apa amal masing-masing di alam dunia. Setelah selesai berhasil menyeberangi sirat, sebelum masuk ke surga atau ke neraka, ada kisos terlebih dahulu tentang semua perkara yang belum terselesaikan di dunia. Yang utang piutang belum terbayar di dunia, di sana nanti akan diselesaikannya, dibayarnya dengan pahala yang tersisa, dengan saldo pahala yang tersisa. Ya, oleh karena itu orang yang ketika di dunia berhutang dan belum dilunasi, dia nanti selamat menyeberangi Shiratal Mustaqim dengan membawa sisa saldo yang ada, dan sisa saldo itu menentukan derajat dia di tingkatan surganya nanti. Ternyata tingtara rojol, ada yang nagih kamu dulu waktu di dunia nih hutang saya nih, ke hutang. Waktu kamu umpama kita jajan baso, kamu enggak punya uang, sepinjam dulu ke saya belum dibayar. Dibayar dengan pahala saat itu. Makin banyak hutangnya, makin banyak pahala yang diberikan kepada orang. Atau kamu dulu pernah menggampar saya nih, belum terbalas tuh. Walaupun kamu selamat dari api neraka, itu bayar dulu gamparan tadi. Bukan digampar lagi, tapi dibayarnya dengan apa? Dengan pahala. Seperti itu. Ya. Jadi tahapannya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari pendengar online di Taiwan melalui radio Islamic Center Binbaz. Dari Sari Retno Yulianti, Ustaz. Kami tenaga kerja di Taiwan mempunyai wadah peduli untuk memberikan bantuan berupa uang kepada teman-teman yang sakit. Kami mengumpulkan uang itu dengan sukarela, tapi karena kerja kami tidak bisa menengok teman tersebut. Bagaimana nilai pahalanya? Iya, ini akhwat di Taiwan, Cina ya. Ya, barakallahu fik. Komunitas pendengar Radio Roja di Cina juga banyak, di Hong Kong pernah ada yang nelfon juga gitu ya. Ya, barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menganugerahkan keistiqomahan kepada ikhwan dan akhwat kita di Taiwan atau di negeri-negeri lain yang suka ikut merilai kajian kita ini dari Radio Jabandung atau radio-radio sunnah yang lainnya ya. Di Jepang ada komunitasnya, di Qatar, di Oman, di Belanda, di Berlin juga ada. Mudah-mudahan sekarang juga masih sedang ikut mendengarkan. Iya, kadang ada masanya kita tidak memungkinkan menengok orang sakit karena kesibukan atau karena kewajiban kita. Orang yang umpamanya sedang bekerja di kantor, dia wajib ada di kantor. Pas ada yang sakit, kalau dia keluar dari jam kerja untuk menengok, dia berdosa. Karena apa? Karena kewajiban dia saat itu berada di kantornya sesuai dengan kontrak kerja yang dia tanda tangani dengan perusahaan tempat dia bekerja. Maka ketika dia wajib berada di tempat kerja lalu melaksanakan amalan sunnah, dia berdosa. Ketika di tengah kerja, dia tidak boleh umpama sholat duha. Ketika dia bekerja, dia tidak boleh membuka Al-Quran lalu membacanya. Karena apa? Karena waktu tersebutlah waktu yang wajib bagi dia kerja, termasuk melayat orang sakit. Ya, walaupun kontrak kerjanya dengan orang kafir, kecuali kalau waktu sholat yang wajib maka boleh, walaupun di saat-saat kerja, umpamanya setelah datang waktu duhur dia masih tetap waktunya untuk bekerja, nggak apa-apa sholat duhur saja dahulu. Ya, mau diizinkan mau tidak tetap sholat duhur. Nah sekarang karena bekerja tidak bisa menengok orang sakit. Kalau umpama menengok berarti mengambil jam kerja yang mestinya dia wajib tunaikan di tempat kerjanya. Maka enggak apa-apa ya. Kumpul, tapi dia bisa melakukan upaya lain dengan cara memberikan bantuan. Umpamanya dengan memberikan uang, mengumpulkan uang diberikan kepada salah satu utusan yang bisa menengok gitu ya. Lalu menyampaikan salam dan doa dan bantuan. Itu bagus, gak apa-apa. Kalau ada niat untuk menjenguk, tapi karena kondisi tidak memungkinkan menjenguk, maka insya Allah pahalanya tetap dapat. Karena apa? Karena tidak bisa menjenguk itu karena ada uzur yang tidak bisa diatasi. Maka tetap pahalanya insya Allah akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetaplah melakukan aksi sosial seperti itu bagi yang kematian, bagi yang kena musibah sakit dan seterusnya. Insya Allah Allah akan mempermudah urusan-urusan ikhwan dan akhwat kita di Taiwan dan negeri-negeri kafir yang lainnya. Wallahu a'lam. Terakhir nih. Syukran. Iya. Terakhir Ustaz ya. Ada telepon silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafika barakallah. Dengan Rahmat dari Cijerah. Pak Rahmat Cijerah, silakan Pak Rahmat. Begini Ustaz, kebetulan sekali kan sekarang lagi musim haji ya. Ini ada gelombang satu dan gelombang kedua. Dan gelombang satu insya Allah kalau tidak salah ke Madinah dulu. Sedangkan yang kedua adalah ke Mekah. Begitu juga umroh juga kan ada yang ke Madinah dulu dan langsung ke Mekah. Ini ada keutamaannya enggak tidak Ustaz? Nah, apakah utama dulu ke Mekah atau misalkan utama ke Madinah dulu? Itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Salam juga buat kru di Roja. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat di Cijerah bertanya tentang haji. Iya, taib. Pak Rahmat, barakallahu fiik dan juga calon-calon para jamaah haji nanti ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kelancaran, kemudahan dan dijadikan hajinya menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Sehingga kembali ke tanah air seperti bayi lagi yang baru dilahirkan, bersih dari dosa ya. Taib, yang menjadi masalah tentang apakah ke Makkah dulu atau ke Madinah dulu, tidak ada perbedaan tentang keutamaannya. Bukan lebih utama ke Madinah dulu atau ke Makkah dulu, bukan. Terserah, sama saja. Cuma ini membedakan miqat. Miqat artinya tempat awal memulai pelaksanaan ibadah umroh untuk haji. Ya. Kalau ke Madinah dulu enak enggak masalah. Atau umpamai ke Madinah dulu itu langsung mendarat di Madinah, di Bandara Madinah. Atau umpamai mendarat di Jeddah, tapi dari Jeddah tidak langsung ke Mekah untuk umrah. Tapi dari Jeddah itu umpamai pakai bus dulu ke Madinah dulu. Tidak masalah. Nanti orang yang ke Madinah dulu mengambil miqatnya sama dengan miqat orang-orang Madinah yaitu di Dzulhulaifah atau yang disebut dengan sebutan Bir Ali ya. Sehingga orang yang ke Madinah dulu tidak langsung umroh untuk haji gitu ya. Dia tidak harus memakai pakaian ihram di pesawat. Tapi kalau orang langsung ke Mekah dan langsung melakukan umroh untuk haji, maka dia harus mengambil miqat sesuai dengan pesawat yang dia tumpangi dari arah mana. Dan umumnya kalau yang langsung ke Mekah mengambil miqatnya di Yulamlam. Tergantung pesawatnya, ada yang di Qarnul Manazil, ada yang ke, yang melalui Yulamlam. Yulamlam itu kira-kira setengah jam sebelum mendarat. Ya, setengah jam sebelum mendarat itu sudah ketika kita masih di pesawat sudah terlewati itu miqat. Makanya di dalam pesawat kita sudah memasuki miqat dan sudah memasuki tanah haram, maka wajib di dalam pesawat itu kita sudah dalam keadaan ihram, sudah memakai pakaian ihram. Ya, maka kita memakai pakaian ihramnya di pesawat. Atau ribet ya, wayahna ribet sedikit tapi bisa. Wah, enggak akan mungkin bisa. Ah, sotoy. Ya, kita sudah berpuluh-puluh kali melakukan itu. Bisa di pesawat. Ya. Kalau umpamanya ribet, ya enggak apa-apa dari bandara sini memakai pakaian ihram. Tidak masalah karena semua orang begitu dan orang semua menganggap normal dan wajar. Adapun kebanyakan orang ya, begitu mendarat di King Abdul Aziz di Jeddah baru ngambil mikot di sana, enggak ada mikot di King Abdul Aziz gitu ya. fatwa ulama yang manapun kalau bertolak belakang dengan hadis yang sahih, ya bukan fatwa. Fatwa itu dalam perkara-perkara yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Baru ada fatwa. Yang samar, baru ada fatwa. Kalau yang tegas dalam Quran dan hadis harus begitu, enggak boleh ada fatwa yang bertolak belakang dengan hal ini. Enggak ada miqat di Jeddah. Banyak orang begitu di Jeddah baru mandi, baru memakai pakaian ihram dan memulai ihram dari Jeddah. Enggak ada. Kata mereka kan harus mandi dulu, harus bersih dulu, harus nyaman. Mandi itu sunnah, tidak pun tidak apa-apa. Tapi ihram di miqat itu wajib. Siapa yang kelewat, dia harus kembali lagi ke miqat bagi dia. Bukan miqat di tan'im atau di di tempat-tempat lain. Bukan, tapi di miqat bagi dia yang berasal dari negeri Indonesia. Ya di lam-lam itu. Ya tidak boleh, seperti dia kena dam. Ya, dia kena dam, harus bayar dam. Nah, jadi bagi orang-orang yang langsung umrah mau ke Mekah, umrah untuk haji, dia harus pakai pakaian ihram di atas pesawat, karena di atas pesawat itu sudah terlewati miqat. Nanti biasanya pilot pesawat mengumumkan, baik untuk umrah haji ataupun umrah biasa, bahwa para jamaah haji atau jamaah umrah sebentar lagi kita masuk miqat, harap bersiap-siap. Itu ada. Kalau toh tidak ada, kita sebagai kepala rombongan minta ke pramugari, pramugara atau ke pilot, tolong setengah jam sebelum miqat kita dikasih tahu dan akan diumumkan. Setengah jam lagi, 15 menit lagi, 10 menit lagi. Nah, ya sekarang kita sudah sampai di miqat. Baru kita niat umroh saat itu lalu bertalbiyah, labbaik Allahumma umrotan. Ya. Nah, baru kita talbiyah di sana. Di atas pesawat dalam keadaan sudah memakai kain ihram. Itu masalahnya. Untuk orang yang akan langsung melakukan umroh ke Mekah gitu ya, di atas pesawat dia sudah ihram. Tapi bagi mereka yang ke Madinah dulu, baik langsung mendarat di Madinah ataupun ke Jeddah dulu, tapi dari Jeddah tidak akan langsung umroh tapi balik lagi ke Madinah, nanti dia mengambil miqatnya orang-orang Madinah, yaitu di Bir Ali atau di Dhul Hulaifah. Baru nanti di sana ya pakai ihramnya. Begitu Pak Rahmat, yang menjadi perbedaan. Ya, terakhir banget ya. Iya. Terakhir banget. Minta bonus Ustaz ya. Ya. Terakhir dari Umu Farid di Indramayu, pendengar radio kita. Ustaz, bagaimana kondisi seorang suami yang ketika marah mengeluarkan kata-kata yang kasar dan mendoakan kejelekan dan kecelakaan untuk istrinya? Apakah doa yang seperti ini juga bisa dikabulkan Allah? Syukran. Iya, Umu Farid di Indramayu lewat radio kita FM. Barakallahu. Ini musibah. Doa baik atau buruk kapanpun sangat-sangat-sangat mungkin dikabulkan. Karena kita tidak tahu, barangkali saat itu diucapkan, saat itu saat yang makbul bagi orang tersebut. Maka hendaklah siapapun menghindarkan kata-kata buruk atau doa keburukan bagi apalagi orang terdekatnya. Seorang orang tua, ibu atau ayah, jangan sekali-kali mendoakan keburukan bagi anaknya. Anaknya umpama nakal, setiap hari pergi gitu, gak peduli ke orang tua. Begitu pulang orang tua biar patah kaki kamu kalau kamu pergi lagi. Itu benar nanti kejadian loh. Setelah kejadian siapa yang menyesal? Orang tua juga ikut menyesal, kasihan. Termasuk ke istri, ke anak. Istri anak itu doakan kebaikan, karena kebaikan istri dan anak itu apa? Akan berikan keuntungan yang besar kepada suami dan atau ayahnya. Istri itu orang terdekat dengan diri. Istri itu orang yang paling harus diberikan kebaikan sebanyak-banyaknya oleh suami. Sebesar apapun kesalahan istri, sebesar apapun kesalahan anaknya, coba doakan kebaikan. Ketika istri atau anaknya menjengkelkan dengan kejengkelan yang sangat, doakan kebaikan. Semoga Allah meluruskan hatimu, semoga Allah memperbaiki akhlakmu, semoga Allah memperbaiki semua tingkah lakumu. Begitu. Dalam keadaan marah begitu. Nanti kejadian loh. Saya sering ceritakan, tahu enggak doa sang ibu bagi Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram. Ketika kecil Syekh Sudaisnya nakal, ibunya lagi masak-masak untuk tamu. Syekh Sudaisnya ketika kecil main-main tanah lalu masuk ke dalam rumahnya, mengacak-ngacak makanan, jengkelnya luar biasa si ibu. Dalam keadaan jengkel si ibu yang mendoakan, saya doakan kamu bisa biar menjadi Imam Masjidil Haram loh. Dalam keadaan marah. Kejadian tuh. Syekh Sudais sekarang menjadi imam besar. Yang kedudukan imam itu di atas menteri loh. Yang kalau berkunjung ke negara lain itu sama dengan tamu negara yang harus dikawal loh. Itu coba kalau ibunya dalam keadaan jengkel tadi mendoakan keburukan bagi si Sudais. Wah, bisa kena juga itu. Untungnya mendoakan kebaikan ketika jengkel. Biar kamu jadi imam Masjidil Haram. Benar kejadian itu. Oleh karena itu, sekali-kali jangan sekali mendoakan keburukan bagi siapapun. Terlebih bagi orang terdekat. Bagi anak dan istri. Kalau istrinya umpamanya didoakan keburukan lalu kena, siapa yang susah? Suaminya juga. Umpamanya kamu tuh durhaka banget ya, kamu tuh mau celaka tuh, mau ketabrak bus tuh. Kejadian nanti. Setelah kejadian siapa yang repot? Suaminya juga yang repot. Suaminya akan menjerit-jerit nanti. Ketika kejadian ditabrak busnya nanti dalam keadaan si istri sedang mesra-mesra banget, sedang menyenangkan, sedang baik-baik, ketabrak. Oh, bisa menjerit-jerit itu suami. Dan itu salah satunya karena kesalahan dia mendoakan keburukan. Jangan jauhi wala tad'u illa khaira. Jangan kalian berdoa kecuali dengan kebaikan. Dalam keadaan emosi marah sedahsyat apapun, ya. Oleh karena itu, hati-hati para suami, hati-hati para orang tua. Jangan sampai keluar kata-kata buruk yang berisi doa keburukan bagi istri dan anak, ya, bagi siapapun. Hindarkan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang selalu terjaga ucapannya, tingkahnya, tidak keluar dari apa yang Allah ridhoi dan terhindar dari apa yang Allah murkai. Insyaallah kita berjumpa kembali di hari Selasa yang akan datang melanjutkan kajian tentang alam para malaikat ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.